Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para sebuh bini sebuh, ingkang estu kula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, sahabat Ansor Banser dan pemuda Pancasila yang saya banggakan, anak-anak hadroh yang berbahagia, bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Lawang rahimakumullah. Coba soundnya dikembalikan kayak tadi, enggak usah bengung. Tukang soundnya di mana? Oh, di sana. Apa balik mas, kamu ngaji saya ngeson di situ barangkali. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan bapak ibu dengan segala ceritanya. Saya mulai kajian saya, beli bawang keliru merica, saya datang ke Malang dengan membawa cinta. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Maka mudah-mudahan cinta kita semuanya berawal dari hati. Amin. Maka saya pesan kepada mbak-mbak, mas-masnya, kalau Anda mencintai pasangannya, cukup cintai pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Ih, jomblo rungokno. Eh, jomblo le. Kamu jomblo? Jomblo. Lele, iman-iman lakmu sunat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sumbang pertemuan sore hari ini, temanya keren. Sumbang sih milenial merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun yang datang ini, yang depan ini rata-rata usia kolonial, tapi selera milenial. Tegese wis tuwa tapi tetap ngacengan. Bapak ibu rahimakumullah, ngomong soal persatuan, saya hanya mau cerita sharing saja. Ini juga ada banyak teman-teman Banser dan pemuda Pancasila. Saya akan cerita saja kondisi pesantren saya yang berada di tengah-tengah kampung Nasrani. 60% tetangga saya itu Katolik. Tetangga saya itu pengurus gereja. Sebelah selatan pengurus gereja, sebelah utara itu kuburan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah tinggal 11 tahun di tempat itu. Saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya karena kuburan. Saya mau cerita bagaimana kemudian saya menjalin persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kampung yang berbeda agama. Bapak ibu, kalau hari raya Idul Fitri datang, tetangga saya Nasrani itu semuanya masak. Masak bareng-bareng, kemudian orang sekampung, baik yang beragama Islam maupun beragama Katolik, semuanya dikasih makanan. Yang masak orang Nasrani. Gantian waktu Natal datang, orang Islam masak. Dan orang sekampung, baik yang beragama Islam maupun Katolik, semuanya dikasih makanan. Satu. Kalau ada orang Katolik mati, meninggal dunia, mereka mengadakan sembahyangan. Orang Katolik di depan sembahyangan, orang Islam di belakang. Begitu selesai sembahyangan, orang Islam dan orang Katolik makan bareng. Kata orang Jogja apa? Kembul bujono. Sebaliknya, kalau ada orang Islam tahlilan gara-gara keluarganya mati, orang Nasrani di belakang. Begitu selesai tahlilan, makan bareng. Itu indahnya kampung saya. Maka dulu beberapa pejabat negara datang ke pondok saya, heran, kok bisa? 60% tetangga saya Nasrani, kok bisa akur? Saya pengajian kalau malam Minggu Pahing yang datang 10.000 orang. Istri saya yang bantu masak untuk ngasih makanan kepada jamaah ibu-ibu Nasrani. Dan parkir mobil, siapa yang bantu parkir? Muda-mudi Kristiani. Kok bisa Gus? Bahkan lebih dari itu. Saya bangun masjid, jadi gereja saya undang. Pendetanya datang. Begitu saya pasang beduk, mau saya tabuh, pendetanya tanya, Gus, kenapa harus dipasang beduk? Kenapa kok beduk? Kenapa enggak dipasang piano seperti di gereja kami? Oh, saya jawab, Pak Pendeta ini lucu, masjid kok dipasang piano, sandal weilang kok. Enggak bilang. Makanya kenapa saya kasih beduk? Supaya apa? Larap mau maling, malingen beduknya, angkatan dewe. Karena kebetulan beduk saya dulu yang membuat itu orang Malang. Dibeli sama Polda Lampung, dipasang di Lampung, ternyata enggak matching, dibawa ke pondok saya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok Gus Miftah sedemokratis itu pertanyaannya? Yo ki pasang ini aja jerak cedak bro, masuk angin aku. Goblok, goblok, ndak ada titik. Aja cedak-cedak. Lah, angel, angel. Nah, saya pengen kawan-kawan sahabat saya ini memahami bagaimana kemudian menjalin persatuan dan kesatuan. Ini saya di sini punya orang Malang namanya Mas Roni, beliau Chinese, agamanya Katolik. Tapi kemana-mana ngasisteni saya ngaji. Bahkan sering saya sebut kalau pengajian NU cabang kafir. Nah ini orangnya ini. Dan begitu indah hubungan kami. Kayak tadi saya ke masjid, saya Jumatan, dia di luar jagain sandal saya. Coba nanti dipahami. Dan inilah yang diajarkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Makanya mohon maaf, kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu kalau ngaji gak perlu ditanya dalil, gak jarang moco dalil macam-macam. Maka ada dugaan dari ustad-ustad itu mengatakan apa? Kiai NU kira tahu dalil. Beda dengan kami, mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Lah, pertanyaannya sederhana. Kenapa kiai-kiai NU itu jarang ngomong kembali ke Quran, kembali ke Al-Hadis? Ya, orang-orang yang mengatakan saatnya kembali ke Quran, saatnya kembali ke Al-Hadis, kenapa? Karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan Hadis. Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah mengatakan itu? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan Hadis. Makanya gak perlu, kalau orang-orang itu kan apa-apa solusinya demo. Rumongso ulama'e dinyek demo, maka ada bahasa kriminalisasi ulama. Coba, kalau ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu namanya kriminalisasi ulama atau apa? Atau proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang benar itu adalah proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Makanya hukum itu bukan menghukum sosoknya, tetapi menghukum perilakunya. Kalau dia melanggar pidana, ditangkap. Ini namanya bukan kriminalisasi ulama. Yang namanya kriminalisasi ulama itu ngundang kiai, suruh ceramah, pulang gak diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Lah wong apa-apa kok kriminalisasi? Aksi bela ulamanya demo, aksi bela ini demo. Kalau kiai-kiai NU tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kiai-kiai NU seperti pengajian Gus Miftah itu, apa? Aksi bela tauhid, ya tahlilan. Kan kalau di Jakarta ada aksi bela tauhid. Wah. Kalau kita enggak usah aksi bela tauhid, ya tahlilan. Aksi bela nabi, kaya awakmu lek selawatan. Kan anak hadroh saya doakan saya besok masuk surga, kalian ikut membersamai saya. Tapi yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Ya lumayan. Kan minimal aku delok sepep gratis. Wah, aja susah tali mesake men. Aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi ya solawatan, aksi bela negara ya istighosahan, aksi bela ulama ya manakipan, kan begitu tuh. Aksi bela Quran ya semaan, aksi bela ilmu ya sorokan, aksi bela santri putri ya lamaran. Oh, Janda juga Gus. Oh janda. Saya baru tahu ya, kenapa sekarang perempuan suka menjadi janda. Gara-gara ada iklan di TV judulnya apa? Janda semakin di depan. Lah itu gara-garanya. Tapi kalau pemuda Pancasila le Rabi karo Rondo, berbahagialah. Wah, tenang. Nikahlah dengan janda. Tenang. Oh, jangan kemudian malu. Saya malu nikah dengan janda. Wah, kamu salah. Kalau kamu nikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur. Sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah! Angel-angel itu loh. Rabi karo gadis tapi rasa janda. Malam pertama bengok, tarik sis. Jandane yes. Weh Rabi karo janda enak, le ibarat numpak jaran ramo ajari melayu dewe, rondo dilawan. Ya yes, semoga muda yang jomblo-jomblo ini dapat istri janda. Amin. Yo ora apa-apa. Daripada mung kaya kran nggih nguyuh tok. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kemudian di dalam hasanah nahdlatul ulama kita mengenal istilah wasatiyah, Islam yang tawasud, yang mengajarkan rasa tasamuh. Tawasud atau wasatiyah itu adalah Islam yang mengajarkan moderat, kemoderatan. Jadi polanya, pola Islamnya orang Nahdlatul Ulama itu adalah Islam yang moderat, baik di dalam bernegara maupun beragama. Jadi moderat itu tengah-tengah wae. Dasarnya apa? Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Yang dimaksud ummatan wasaton itu apa? Umat yang tengah-tengah. Contoh, di dalam bernegara, ini yang hari ini mau kita bahas. Di dalam bernegara, apa konsep wasatiyah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah? Konsepnya sederhana. Pemerintah bagus, didukung. Pemerintah salah, dikritik. Tapi dengan cara yang baik. Pemerintahnya programnya apa? Ayo didukung. Tapi kalau ada yang salah, ayo dikritisi. Ini ummatan wasaton. Hari ini yang terjadi kan tidak. Lakwe seneng karo pemerintah, sak bosok-bosoknya pemerintah tetap dianggap apa? Tapi kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Makanya kalau dalam bahasa Mahfudzat itu apa? Wa'ainu ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun gak akan kelihatan. Wa'ainu sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tetapi kalau sudah benci, sebaik apapun juga dianggap sama. Hati-hati, wong wedok iya ngono. Lak wis seneng karo wong, beh, maka hati-hati. Wong wedok kuwi lak nangis le, sing ditutupi apane le? Cangkeme. Tapi kalau laki-laki menangis yang ditutupi matane. Kenapa perempuan kalau menangis ditutup mulutnya? Karena perempuan tahu dosa yang paling besar dari perempuan berasal dari mulut. Milang ini, delawai. Wong wedok kok dilawan. Soalnya ngapa wong wedok cerewet? Keturunannya Siti Hawa. Hawa, mangap cangkeme. Hawa. Laki-laki kalau menangis ditutupi apa nih? Mata nih. Karena dosa terbesar dari laki-laki adalah berangkat dari mata. Delawai. Wong lanang lak ning jowo ndelok rondo ayu, mesti bengok. Wow. Mulih ning omah ketemu bojone, weh. Lak dancuk ta kuwi ngene. Wong delok wong liya wow kok delok bojone weh iki lho. Bu. Suami itu lebih sayang sama istri apa sama anak? Anak. Suami pergi jauh di jalan lihat anak-anak, pasti yang diingat-ingat anaknya di rumah. Waduh kelingan anakku ning omah. Tapi kalau pergi jauh lihat cewek cantik, lupa dengan istrinya di rumah. Begitu pulang ke rumah, lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Sayang sama anak, celananya melorot, dibenerin. Masuk kamar, lihat istri celananya bener, dipelorotin. Ngerang aja tuh. Ya, cengengesan nih, apa ya. Kopiae NU. Tak dengak ke, mlebu surga. Kopiae. Umatan wasatan di sini nih. Ya Bu ya, hati-hati ya. Perempuan kalau menangis dipegang mulutnya, laki-laki matanya. Yang saya curiga itu kalau ada laki-laki nangis dipegang mulutnya. Lah hati-hati nih. Jangan-jangan Laura, lanang ora wedok ora di sana. Biasanya jenenge Suzuki. Katanya susu bolno kaos kaki. Kalau di Jogja namanya Sucipto. Susune lancip diganjel boto. Iya. Lah saya pengen ketika kita bernegara itu kita harus balance. Artinya balance apa? Teman-teman NU ya, pemerintah bagus, ayo kita dukung. Tapi kalau ada salahnya, ayo kita kritisi bareng-bareng. Saya kemarin ketika ulang tahun NU, saya bilang apa? NU itu lama-lama dianggap seperti teluk, seperti ayam. Anda tahu karakternya ayam, Pak. Ayam kayak ngendok dewe, netes dewe. Tapi begitu dadi endok, digoreng, sing oleh nama orang lain. Telur mata sapi. Kenapa namanya bukan telur mata ayam? Sing netes pitik dewe, sing ngendok ya pitik-pitik dewe. Tapi begitu digoreng, sing oleh jeneng sapi. Makanya telur mata sapi. Kenapa bukan telur mata ayam? Inilah kondisi NU hari ini. Sing kerja NU, sing dadekke NU, malah sing oleh menteri wong liya. Kan dancuk. Lah. Tapi ya enggak masalah. Kenapa? Karena nyuwun sewu, hari ini orang bilang kita marah NU tidak dikasih menteri agama. Awakmu tak kandani, Cak. Derajate NU kuwi luwih dhuwur daripada menteri agama. Duwe menteri agama tetap ngaji, ra duwe menteri agama tetap ngaji. Wong NU. Kenapa pemerintah itu kadang-kadang menyepelekan NU? Soalnya pemerintah itu tahu wong NU itu cinta NKRI. Kita mencintai Pak Jokowi itu karena presiden. Artinya apa? Kalau besok presidennya ganti, ya tetap saja kita cinta NKRI. Karena yang kita cinta itu bukan sosoknya, tetapi NKRI-nya. Presiden bisa diganti, NKRI harga mati. Kan begitu. Presiden bisa gonta-ganti, NKRI harga mati, janda bisa dicari. Wahai para janda, ketahuilah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Wow. Siapa ngerti? Janda dirabi karo vokalis hadroh. Siapa ngerti nih? Mau disebal sebul tok. Jadi begini, kalau pemerintah salah, ayo kita ketik bareng-bareng. Ah, begini contohnya seperti itu. Maka ya mohon maaf, hari ini tidak ada konsep-konsep seperti itu. Lah wis seneng ya seneng, benci ya benci. Saya tidak. Makanya kalau Anda lihat postingan saya di Instagram, saya biasa, menteri agama salah saya kritik. Bahkan kritikan saya tajam. Bisa enggak menteri agama dijadikan guru privat? Kenapa? Jangan-jangan menteri agama tidak ngerti agama. Makanya kebijakannya agak ngawur. Barangkali enggak pernah ngaji, maka carikan guru privat. Saya kritik. Salah ya kritik. DPR salah ya dikritik. Tapi kalau benar ya ayo didukung, kita fair. Kalau hari ini coba Anda lihat, begitu benci dengan Jokowi gara-gara kemarin tidak milih Jokowi. Kadang-kadang kan mohon maaf, diasar Jokowi PKI umpama nih. Begitu tangkap polisi nangis, khilaf matamu, matamu itu. Saya tidak setuju ketika Anda tidak suka dengan Pak Jokowi sebagai presiden umpama nih. Saya ditanya begini, Gus Miftah, baiatnya kepada ulama apa kepada Jokowi? Ya Jokowi, kenapa presiden kok? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dasarnya jelas kok. Ya mau gak mau, suka gak suka, ini presiden sah secara undang-undang, legalitasnya ada. Pertanyaan saya begini, kalau kalian tidak bangga dengan presidennya, wargane ora bangga, bagaimana dengan orang luar? Betul? Kamu suka gak suka, like and dislike, ini presiden terpilih. Makanya ya kita hormati. Kok kamu gak suka, sesok nunggu 5 tahun meneh, pilihan meneh, ayo menang sopo, kan begitu. Boleh gak kita tuh mengkritik berlebih-lebihan sampai bilang Pak Jokowi PKI dan lain sebagainya. Oh diasar PKI, apalagi sekarang berdoa, ya Allah Pak Jokowi pendekkan saja umurnya. Cangkeme, iki dungocap opo. Padahal dikatakan apa? Doa ul mar'i li akhihi ka doa ihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau dia mendoakan Pak Jokowi pendek umur, jangan-jangan kowe mati dhisik. Contohnya sopo Gendeng Pamungkas memprediksi Jokowi dadi presiden 3 bulan mati. Ternyata sing mati Gendeng Pamungkas dhisik. Mila kowe lak ndongake janda sing apik, aku ora seneng karo janda. Bisa jadi kowe malah dibojo janda. Wajah sengit karo wong lemu, bisa jadi bojomu lemu. Makanya anak hadroh saya kasih tahu, kalau kamu menikah, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan dengan cewek yang kurus. Kenapa? Karena cewek yang kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Yeah. Ono sing lemu ra kae. Oke. Anda yang merasa gemuk santai mawon. Dasar gemuk jawaban. Ra masalah, aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe guru gaweane mangan kanca. Iya. Yeah. Codot, codot. Cangkemmu ngopo? Oh, iki sing tak tuku ning Tuban kae iki. Iki gandel lho cah kowe iki. Lah iya aku ora payu kon niku kiyaine matane. Oh dodolan gendera NU dinyang. Mosok untuk NU nawar bajikur aku. Coba kita lihat, boleh enggak mengkritik pemerintah itu dengan cara yang kasar? Kita melihat ada satu nabi yang diutus untuk menasihati seorang raja. Namanya siapa? Fir'aun. Jadi begini ceritanya, Li. Ada ulama yang agak keras menasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu khalifah yang juga ada salahnya. Maklumlah manusia biasa. Jadi nyuwun sewu lho, lak kowe iki kadang-kadang salah, kadang-kadang bener lumrah soalnya kowe menungso. Dadi lak kowe iki bojomu sok bener terus aku malah curiga, jangan-jangan bojomu malaikat. Nah, ya toh, tapi lak kowe ndek bojo kok salah terus jangan-jangan bojomu setan. Nah, ketoke sing mendekati yang kedua itu ketoke, setan itu. Harun Ar-Rasyid karena sering salah, pernah salah, dikritik sama ulama apa? Ulamanya ini agak keras. Dia mengatakan apa? Ini nasihun lak, saya akan menasihati Anda. Fa musaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya ini agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong Anda jangan marah dengan saya. Bahasa gampangnya gitulah. Akhirnya apa? Harun Ar-Rasyid jawab, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala, telah benar-benar mengutus man huwa khairu minka, orang yang lebih baik daripada Anda. Ilaman huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Dimaksud siapa? Fir'aun. Yang dimaksud lebih baik siapa? Harun dan Musa. Diperintah oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Allah mengatakan, fakula lahu qolal layyina. Wahai Harun, Musa, kamu kalau ngomong dengan Fir'aun, tolong dengan bahasa yang halus. Coba Harun dan Musa menasihati Fir'aun disuruh menggunakan bahasa yang halus. Kok kita kasar sama Pak Jokowi? Kok kita kasar sama Pak Kiai Ma'ruf? Pertanyaan saya, apakah Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu lebih hina daripada Fir'aun? Enggak. Enggak cocok-cocoknya kita sama Pak Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf. Pak Kiai Ma'ruf itu santri Kiai Rais Am Ketua Umum MUI. Malah didongake karo mahir tua bangka cangkemmu her her itu lho. Kan begitu. Wis telat wedange. Lamung degane mending deloken iki lho suguhane. Kiai viral akuane. Ya Allah. Kere kere nyawa ya atiku rasane loro yes, nyanyi atiku rasane loro versi Gus Miftah yo ditabuh hadroe ra meneng wae ayo ndang dutan buka titik jos yo iki kalise sapa jenengan kok ora meyakin kan oh. Ayo cekel mikile, kowe bekal. Dadi nyanyine ning mburi panggung kono ya, backing vocal. aku seneng delok ini lho, Banser karo pemuda Pancasila lungguh bareng ngaji, subhanallah. Kompak ya ra. Tolong mbak-mbak kalau mau menikah, menikahlah dengan pemuda Pancasila dan Banser. Menikahlah antara pemuda Pancasila atau Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Oh no. Ya. Atiku rasane lorong, nyawang konco atau karo agomo. Randue toto kromong, Qurane ra diwaca, salate yo ditinggal. Bareng-bareng untuk Kanjeng Nabi sing banter ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulim minal awali muda. Amin. Lanjut lagu ini jomblo, lanjut. Atiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Terus kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan tre diangkat tangane salam ke Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli. Balil maqasidana wa karami huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal sabidah malih muka-muka korona inggal-inggal minggat amin. Losdol dang lanjut lehmu masiat tutuk no senengmu rasah mikir akhirat nanging ngelingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu modiar. Alah kayak ning buri sapa. Hei Dik, Didi, iki ngaji, kowe ngopo celana bupati rene iki, iki ngopo kae iki? Kalau mau ketemu Gus Miftah nanti aja Pak Cawabup. Hei. Hei. Pak Didi. Di. Kalau ketemu Gus Miftah nanti aja di hotel. Iki ngaji. Kayak lah Didi Cawabup gitu. Oh, rupamu Di. Wes, eh. Sinten mawon sesuk sing kepilih teng Malang? Iki pesene awake dhewe nggih calon pemimpin Malang. Ora nyebut jeneng. Eh, calon bupati Malang, rungokno ae bareng-bareng. Heh, calon bupati Malang. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh wae ing pakarti. Becek ketirik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Heh calon bupati. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Liyane ana seteko ora? Kowe rungokke Pak Didi, lak dadi rungokne kuwi. Aja neko-neko. Isin tangkap KPK. DPR dan Bupati Malang danco. Masuk korupsi kok berjamaah nganggo dalil afdhalul korupsi bil jamaah. Dan itu hanya terjadi di Malang. Sungguh terlalu. Pokoknya dadi pemimpin gampang kok. Laku utama nguntungake wong liya. Larang nguntungke ngopo? Diling-iling yo calon pejabat sing rungok ning YouTube apa kae Pak Edi ning mburi rungokno kabeh. Kowe belajar sangka wong mati. Contone wali-waline Gusti Allah sing wis mati, jek diparani. Nguntungke sing urip, sing duwe bis, sing duwe WC, sing dodolan kabeh payu mergo wong mati. Disubyo-subyo karo sing urip. Lah masak dadi pejabat kok gaweane didemo karo rakyat. Berarti luweh ampuh wong mati tinimbang pejabat. Pak Didi rungokno. Kok lak njaluk foto ning hotel bae, Bro ya. Tak kaki foto ning hotel. Ngono yo mbayar. Ana sing teko nang iki sapa sing teko meneh? Ora ana. Ya wis, lanjut. Gue sak selawatan meneh kowe minggat ya. Wis diamplop piro? Wis diamplop piro? wis di amplop iki urung. Pengajian kuwi rasah mikir amplop. Soale sing mikir amplop panitia. Kowe ora usah melu-melu mikir, malah kowe engko diarani panitia ngono lho. Nggih, dalam kula pokoke ngajak jenengan iki menyikapi beragama hari ini jangan terlalu serius. Santai mawon. Ngibadah kudu khusuk, gaulan ora usah serius. Soale iku apa-apa diseneni. Presiden dongake pendek umure, waduh lah ciloko iki. Mila kula ajeng bahas nomor loro. Merawat persatuan yang pertama tadi, ahlussunnah dalam bidang kenegaraan. Dalam bidang keagamaan sama. Kita mengenal istilah tasamuh, kita mengenal istilah tawasud. Jadi pola beragamane wong NU ki sing slow-slow mawon. Contoh begini, yang sekarang lagi rame. Gus Miftah niku napa leres rame karo Mahir As-Suwailiti? Mahir As-Atwailibi kok Asiliti piye lagi? Jawab nggih. Karena yang lagi rame, lagi viral hari ini soal itu. Kula jawab. Enggak ada dendam, saya benci saya sama orang itu. Kula niku merespon omongane Mahir gara-gara saya dapat perintah dari guru. Mergo dia terindikasi menghinakan guru kita semua. Siapa? Habib Lutfi. Walaupun dia kemudian ngeles. Oh, itu gara-gara saya jawab tweet. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang jawab tweet, kenapa yang diposting gambarnya Habib Lutfi? Berarti Anda menghina Habib Lutfi. Lah gara-gara itu saya diperintah oleh para guru di tanah Jawa, Gus tolong direspon. Soalnya sing dirungokke omonganmu, maka saya membuat video respon itu. Saya enggak terima kalau guru saya dihina. Mila kula ngomong, Anda itu lucu. Di satu sisi Anda nasihati Nikita Mirzani supaya hormat dengan Habib Rizik. Tapi di satu sisi Anda menghina Habib Lutfi. Berarti Anda berkepribadian ganda. Atau jangan-jangan malah kelaminnya ganda. Maka saya merespon. Akhirnya yang terjadi nopo gara-gara niku. Video saya dipotong-potong, diposting. Salah satunya apa? Gus Miftah senang dengan lonte. Buh. Tajak, oh aku seneng apa? Ayo. Ayo. Kenapa saya seneng ngaji dengan lonte? Coba Anda bayangkan, apa senangnya saya? Mbak-mbak dilokalisasi, walaupun nyuwun sewu nggih, saya tidak pernah Pak menyebut pengajian di hadapan mereka dengan istilah lonte. Wingi kula takokke tengah Mbak, pernahkah selama pengajian 20 tahun saya menyebut Anda dengan istilah lonte? Tidak pernah. Betul pernah. Kan jurang mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah. Lah ya mungkin. Jurang mungkin. Ada lagi yang bilang, "Kenapa enggak ditutup?" Loh, Miftah niku kiai ora wakil bupati kaya Pak Didik. Lah Didik kan duwe kuasa tanda tangan nutup lokalisasi. Lah aku kira duwe. Dakwahku nganggo cangkem, lah Pak Didik nganggo tangan. Beda. Karena dengan bijakan. Jadi umpama jenengan punya lokalisasi sing iso nutup pati wali kota gubernur. Lah kaya Gus Miftah mboten saged. Hanya sekedar mengingatkan. Jadi kula niku mboten pernah kok nunjuk mbak-mbak diasar PSK enggak. Malah tak guyoni wartawan takon, "Mbak-mbak PSK itu pekerjaannya apa sih, Gus?" "Dodol kroto aku." Gara-gara mbiyen kula niku ketemu bocah mahasiswi wayu bendina bajune anyar tak takoni, "Nduk, bapakmu pejabat?" "Bukan." "Bapakmu orang kaya?" "Bukan." "Kok tiap hari baju kamu baru?" "Iya Gus, kan saya jualan." "Kamu jualan apa?" "Kroto." "Aku lambatin toh, dodol kroto kok iso sugih. Aku dolan ning pasar manuk. Ketemu karo bakul manuk tak takoni, "Mas, tonggoku dodolan kroto kok iso sugih. Kroto kuwi apa?" Dijawab karo bakul manuk, "Oh wala Gus, Gus, kroto niku pakan manuk." Jadi mbak-mbak iki iso sugih mergo dodolan pakan manuk. Mano esapa manomu. Mila mengke dalu ibu kondur ketemu bojone langsung bengok, "Pak, punapa dalu menika panjenengan ngersake kroto?" Eh, bapak, ya lha. Ku esuk duwe bojo mlebu kamar bengok, "Kroto, kroto." Saya tidak pernah ngambil, Mbak lo enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Kemudian diposting gara-gara saya katanya membela Nikita Mirzani. Saya enggak membela Nikita Mirzani, umpama ngenyek Habib. Ya saya nasihati. Tapi apakah Nikita Mirzani itu menghina Habib? Saya juga gak tahu. Saya dibilang, tapi kan Nikita Mirzani itu kalau bikin video YouTube jorok-jorok Gus, ya salahmu, ngapa mau tonton? Aku gak pernah ngerti Nikita Mirzani videonya kotor, jorok, kayak ngapa. Saya gak pernah tahu kenapa. Nah, saya gak pernah melihat. Saya pernah ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Nah tentang Nikita Mirzani? Ada bagusnya kok. Buktinya apa? Anaknya pesantren. Ketika dia ditanya, kenapa anakmu di pondok pesantren? Saya boleh rusak, tapi anak saya gak boleh rusak. Jadi kalau saya itu melihat orang yang saya lihat baiknya. Saya marah dengan jamaah saya di Jogja gara-gara apa? Pasang DP di WA, gambarnya Julia Perez almarhumah yang masih seksi. Dipasang. Nesu, kowe iki bosok. Julia Perez barangkali hari ini dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kamu masih bermaksiat dengan fotonya. Berarti luwe bosok kowe tinimbang Julia Perez. Kita gak pernah tahu. Islam di Indonesia itu antik, Pak. Orang nutup aurat tapi sholat. Orang nutup aurat tapi sholawat. Contoh nih, Dewi Persik. Wah, dangdutan, seksi, tapi pinter sholawat, ya sholat. Nikita Mirzani, seksi, tapi ya sholat. Beda karo wong Arab. Wong Arab niku nutup aurat tapi ya oke sing ora sholat. Mila teng Indonesia niku antik, bapaknya preman, anaknya juara TPA. Biasa. Bapaknya maling, anaknya juara MTQ. Biasa, Pak. Sanakanakale bocah kuwi umpama ana wong larang Jumatan, mesti nesu. Itulah Islam di Indonesia. Wong antik. Apa meneh kira ngalam? Wong antik banget. Mabuk tapi anaknya yo pinter ngaji, bocahnya yo teko iki. Yo melu guyu, heeh itu loh. Ya apa pole itu. Maka saya mohon maaf ketika kemudian pribadi saya yang diserang. Dasar Miftah pencinta lonte, kula ora nesu. Kenapa? Kalau yang diserang guru saya akan memberikan respon. Tapi kalau yang dihina cuman Miftah pribadi, aku ora bakal nesu. Kenapa? Malah saya dibilang pansos. Please deh. Sing jenenge pansos kuwi sing followere titik kepada followernya yang banyak. Kuwi jenenge pansos. Masa aku pansos karo Ustadz Mahir? Dia followernya hanya 46.000, saya 1,5 juta. Wah. Maka saya dipancing-pancing supaya marah dengan Ustadz Mahir. Enggak. Bahkan ketika kemarin dia sakit, awake cilik meh mati gara-gara ngenyek Gus Dur. Saya doakan sama Ustadz Yusuf Mansur, tanya Ustadz Yusuf Mansur. Gus Miftah, itu Ustadz Mahir sakit, doakan. Dongo. Bagi saya apa? Yang saya benci itu bukan orangnya, tapi karakter dan kesalahannya. Podole, menyikapi habaib. Iki bener salah hawamu. Kita belajar umatan wasaton. Dulumnya lagi ya, kurang sholat lagi. Ini yang datang banyak yang belum sholat. Sebentar lagi. Tolong bedakan soal habib antara sosok dan perilaku. Sosok habaibnya kudu menghormati. Siapapun itu, selama dia habib, kudu dihormati. Termasuk Habib Rizik, kudu dihormati. Tetapi perilakunya tidak harus diikuti. Tetapi perilakunya tidak harus ditaati. Orangnya dihormati, isi ceramahnya tidak harus diikuti. Maka dikatakan apa? Al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat harus didahulukan daripada taat. Jadi Habib siapapun nih, ojomoknya, itu zuriyahnya Rasulullah. Ahlu Baitul Mustafa tuhuri, mereka suci. Ingat, mereka tidak maksum. Artinya tidak maksum apa? Mereka bisa berbuat dosa. Maka kalau mereka salah, jangan kita ikuti. Boleh gak kita berbeda pendapat? Boleh. Saya contohnya begini, saya secara fikih ikut Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti saya membenci Imam Maliki. Saya menghormati Imam Maliki, saya mencintai Imam Maliki, tapi yang saya gunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik, tapi saya menghormati Habib Rizik. Karena berbeda pendapat, saya tidak harus mengikuti Habib Rizik. Tapi ingat, walaupun kamu tidak mengikutinya, jangan kurangi rasa hormatmu kepada beliau. Wis, kehabaibannya saya hormati. Tetapi saya tidak akan tahan dengan apa yang menjadi isi ceramahnya, apalagi kalau itu melanggar. Kan begitu pola pikirnya. Jangan dibilang saya itu benci dengan Habib. Enggak. Kalau ada orang mengatakan NU harus menghormati Habib, kowe salah. NU itu datang ke Indonesia pertama kali yang menghormati sapa? Nyuwun sewu, Habib itu datang ke Indonesia pertama kali. Yang ngopeni sapa? Wong NU. Jadi kalau hari ini orang NU disuruh menghormati habaib, kowe padha karo ngajari bebek ngelangi. Wis duwe pinter. Iki rupa-rupa pencinta habaib iki walaupun jomblo kaya ngene iki, ya Allah. Malah kumismu njijiki lele. Ireng kumisan cilik. Tapi ibu-ibu kalau punya suami berkumis tipis, fake pertahankan. Berarti dia lele bukan buaya. Tapi wong wedok niku aneh, Pak. Wong wedok niku aneh. Senengane dolanan banyu, tapi ra seneng karo boyo. Goblok, goblok. Wong wedok iki. Maka wa rahimakumullah, Islam kita bukan Islam yang keras. Pertama, soal persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden, pemerintah boleh dikritik, tentunya dengan cara yang baik. Kalau mereka benar, kita dukung. Mereka salah, kita koreksi. Soal perbedaan, apalagi dengan para habaib, tetap hormati mereka walaupun tidak harus mengikuti pendapatnya. Saya tahu kalian semua belum sholat, doa sholawatan terakhir kita pulang. Nah. Pak Didi, langsung di hotel bae, fotone ning kono, rasane kene. Ya. Muah. Tangoni. Ingat ya, acara hari ini enggak ada kampanye. Kita ngaji. Ya Rale, kamu kampanye apa ora? Ora ngaji, ngomong kampanye gobok cangkeme kok delok wae. Ayo selawatan yuk. Selawat terakhir, flashnya dihidupkan yuk, bareng-bareng. Ayo, kowe ndek HP apa ora? Cah desa iki. Ayo, selawat le. Terakhir. Ayo. Lampune kurangi wae ben api. Mesti HP-mu cross. Lah soalnya flashnya redup. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba lampunya dikurangi dikit. Digebuk ya, digebuk. Matiin lagi. Ngirit listrik. Shalli wa sallim da langsung hilang PKI nih, minimal hilang nyawane. Kowe njaluk foto oleh Pak Didik, Pak Sanusi njaluk foto oleh, kowe oleh bayar. Mboten, selama ada waktu kita bisa foto bareng-bareng. Pak Didik, ale Pak Sanusi lah foto teng hotel mawon. Menawa mungkin ndak ada ning kampanye mah. Tunggu bareng-bareng ngusir corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rob, jauhkan penyakit-penyakit dari bangsa ini ya Allah. Jauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya dan musibah ya Allah. Jauhkan bangsa ini dari penyakit taun ya Allah. Jauhkan bangsa ini dari penyakit corona dan COVID-19 ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih Mas-mas Hadroh. Terima kasih Banser, terima kasih Pemuda Pancasila, terima kasih Pak Didik sing rene, Pak Usir ning Hotel Wai. Semuanya matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.